نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها إخوة وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله، masih di dalam nasihat yang keempat di mana Syekh Mukmil rahimahullahu taala, Imam Diyar Yamania, beliau menasihatkan kepada kita untuk senantiasa continue, terus menerus dan istiqamah di dalam talabatul ilm. Kemudian beliau menerangkan kepada kita untuk bersemangat, senantiasa bersemangat dan perhatian terhadap kitab-kitab mutaqaddimin, terutama Al-Umahatus Sitt, kitab-kitab yang menjadi referensi pokok yang enam: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Ini kitab-kitab yang senantiasa membawakan sanad-sanad hadis sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidaklah terbatas sekedar Ummahatus Sitt. Juga di sana perlu kita perhatian terhadap kitab-kitab yang lainnya, baik yang terkait dengan pelajaran akidah ataupun juga terkait dengan pelajaran fiqh dan lain sebagainya, pelajaran tafsir dan yang lainnya. Dikarenakan ilmu agama ini adalah sangat luas, maka setelah itu beliau pun menasihatkan kepada kita di halaman yang ke-24. Selesai. Nah, untuk kita, wahakada ansahuka bitakhassus ba'da an tulimma bima tahtaju ilaihi minal ulumi dinniyah. Demikian pula aku nasihatkan kepada engkau untuk mengambil spesifikasi takhassus setelah engkau mengumpulkan beberapa perkara ataupun apa-apa yang kubutuhkan daripada ilmu-ilmu agama ini. Maka diterangkan oleh syarih hafizahullah ta'ala, kata beliau yang tertuliskan dalam kitab ini halaman 26, qaluhu wa hakadha ansuka bitakhassus yansuhu syekhu rahimahullah bi an yabda'a talibu bihifzi kitabillahi azza wa jal. Maka syekh rahimahullah menasihatkan kepada kita agar supaya seorang talabatul ilm memulai dengan menghafalkan kitab Allah azza wa jalla, ayat-ayatnya nam dihafalkan. Summa syai'un min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berusaha menghafal beberapa perkara daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha usulal ilmi. Kemudian dia mengambil pokok-pokok daripada ilmu, dasar-dasar ilmu. Kal mustalah, seperti belajar mustalah kitab Baikunyah ataupun Ba'itsul Hadis, Nushatun Nazar, dan yang lainnya, yang di sini mengajarkan kepada kita mengenai pelajaran memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat adanya ilmu sanad dan ilmu riwayat dan ilmu diroyah. Siapa pembawa sunnah ini? Kemudian juga bagaimana apa yang dia sampaikan, apakah bertentangan dengan yang lainnya atau tidak? Demikian. Wa nahwi, demikian pula seperti ilmu nahwu, mengenai tata bahasa Arab, sehingga kita bisa mengetahui penyimpangan orang-orang yang menyimpang dengan sebab memaknakan Al-Quran ataupun sunnah sekedar dari sisi bahasa yang kadangkala itu tidak pas. Sehingga kita mengetahui kalau ini kandungannya dibaca seperti ini adalah maknanya demikian dan seterusnya. Wa usulil fiqh, demikian pula belajar usul fiqh sehingga kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa memahami keterangan para ulama dengan baik dan benar, mengetahui usul fiqh. Nah, dikarenakan ini merupakan ilmu-ilmu alat semuanya. Nah, demikian pula wal aqidah, belajar kitab aqidah untuk membentengi, mendasari diri kita agar tidak menyimpang. Dikarenakan seorang apabila tidak ihtimam terhadap pelajaran akidah, dengan dia sekedar memperdalam mustalah nahwu ataupun usul fiqh, ini biasanya kurang kokoh di dalam mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena di sana akan adanya ihtimal, kan bisa ini bisa itu, bisa ini bisa itu, dan seterusnya. Sebagai contoh, dia belajar memperdalam ilmu bahasa Arab, nahwu misalnya, datang riwayat, nah, mengenai qiraah di dalam ayat al-wudu, maka Allah Ta'ala berfirman, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arju." Apa ini? Datang dua bacaan. Qiraatul jumhur wa arjulakum. Adapun di sana qiraah yang lemah wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulakum berarti ma'ruf kepada cucilah. Dan cucilah, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Waghsilu wujuha. Wa arjula. Wa aydiya. Nah, ini demikian. Dicuci. Wamsahu bi ru'usi. Ya, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu, diusap. Dibaca wa arjulakum berarti dicuci. Wa arjulikum berarti diusap. Nah, ini mana? Jumhur qurra ini membacanya adalah wa arjulakum. Jadi kalau kaki dicuci. Ya. Dia tidak mendapat ketidak berdasarkan memiliki akidah yang mapan. Sehingga kan boleh ini boleh itu. Lihatlah, dipermainkan. Namun kalau dia memiliki akidah, la al ibadah tauqifiyah. Ibadah itu baku dengan apa yang datang dari Nabi. Dan wasunnah yufas tufasirul Quran. Sunnah tersebut menafsirkan Al-Quran. Yang kadangkala masih bisa ini, masih bisa itu, ada kandungan memungkinkan seperti ini. Di dalam sunnah bagaimana Rasulullah, maka datang hadis yang mensifatkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka taghassala kilta rijlaihi salasan, dan beliau mencuci kedua kakinya tiga kali, berarti wa arjulakum. Oh, kalau begitu dicuci. Nah, tidak diusap, tidak diusap ketika mencuci kaki. Nah, inilah demikian. Dan bacaan wa arjuliku ini banyak dipakai orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka kalau butuh sekedar diucap. Nah, ini demikian. Ya, barakallahu fiik. Ini suatu contoh. Suatu contoh. Sehingga hendaknya seorang ihtimam dengan pelajaran akidah. Yang termasuk kandungannya adalah pelajaran manhaj. Pelajaran manhaj. Thumma ba'da tamakkunihi minha, kemudian setelah dia mapan dalam perkara yang di atas tadi, ya'tani bi ba'dihā aktsara, maka dia hendaknya perhatian kepada sebagian bidang yang dia cenderung dan cinta kepadanya, karena Allah memberikan masing-masing kelebihan. Ada orang yang cepat faham dalam perkara nahwu. Nah, ada orang yang cepat faham dalam perkara mustalah, ada orang yang cepat faham dalam perkara fikih. Ada orang yang cepat paham dalam perkara akidah dan sebagainya. Setelah ini diraih, nah, maka dia mengambil takhusus, lebih perhatian dengan salah satu dari bidang yang dia inginkan. lebih banyak daripada yang lain. Maknanya tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Li'annal ilma wasi'un wa man talabahu kullahu fatahu kullah. Dikarenakan ilmu agama itu sangat luas. Barang siapa yang dia itu mencarinya seluruhnya, sekali raih maka fatahu kullah, akan hilang seluruhnya. Sebagaimana dikatakan syair di sini, innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsan. Maka hanyalah ilmu itu seperti lautan yang tidak ada tepinya, yang sudah samudra sangat luas. Nah, maka ambillah dari setiap segala sesuatu dari bidang ilmu itu yang paling baiknya. Nah, ini demikian. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, man ramal ilma jumlatan dzahaba anhu jumlah. Barang siapa yang menginginkan ilmu sekali raih, langsung belajar seluruhnya. Artinya demikian, semuanya kepengin diraih, saya pengin ini sebagainya, maka orang tersebut akan hilang daripadanya ilmu itu seluruhnya. Maka dari sini kita mengetahui, kalau begitu masing-masing orang memiliki spesifikasi. Sehingga kalau dalam permasalahan tertentu, kita kembali kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Sebagaimana antum ketika kembali kepada Kutubus Sitt atau Ummahatus Sitt, di sana ada beberapa rawi yang dia itu dhaif fil hifz, fil hadis. Dia itu lemah dalam hadisnya. Namun imamun fil qiraah. Namun beliau di dalam qiraah, tajwid dan sebagainya, imam. Sehingga terkadang ketika terjadi perselisihan di dalam perkara qiraah, dia dijadikan marja. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Sebenarnya telah lewat tentang bagaimana para ulama, mereka yang mulazamah dengan seorang guru 20 tahun, Muhammad bin Ja'far Gundar. Terjadi perselisihan dalam hadisnya Syu'bah, kembali kepada kita. Ini demikian. Barakallahu fikum. Artinya dengan demikian kita mengetahui takhasus masing-masing orang. Seperti di masa sekarang ini, perkara tentang perkara tentang takhasus di dalam penilaian jarh wa ta'dil, Syekh Rabi hafizahullah, beliau adalah mutakhasis dalam hal ini. Orang yang lebih mendalam spesifikasinya dalam bab ini, sehingga didahulukan daripada yang lainnya. Dan beliau bukanlah orang yang berbicara dengan sekedar melampiaskan hawa nafsunya. Nah, melampiaskan hawa nafsunya tidak. Namun beliau orang yang kita pandang munsif, yang adil, melihat perkara secara objektif. Nah, dilihat bagaimana kemudian beliau nasihati, ya. Tidak tergesa-gesa menghukumi. Ini bisa diketahui dari kitab-kitab beliau dan juga bahkan akhlak beliau di dalam mendidik murid-muridnya. Hanya saja kadangkala dengan sebab adanya orang-orang yang mereka itu terlalu tasarruf, tergesa-gesa di dalam melangkah, kadangkala mereka menjadikan cacat, menyangka perkataan Syekh Rabi namun bukan perkataan Syekh Rabi. Ini demikian. Barakallahu fikum. Di sini Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar nasihat beliau Syekh Mukbil untuk kita takhasus dalam hal ini, dalam hal artinya bidang ilmu tertentu, maka tentunya seorang melihat kecenderungan ataupun juga barakallahu fikum apa yang mudah baginya. Bukan maknanya antipati dengan semua ilmu. Namun dia, ada orang tadi kita sampaikan, ada orang yang dia itu mudah baginya belajar nahwu. Dia setelah belajar seluruhnya berdalam nahwu. Ada orang yang kecenderungannya belajar qiraah, mudah bagi dia. Ya, ini kita rasakan. Belajar tajwid salah-salah terus. Ya, sifat huruf mengucapkan salah-salah terus. Ada yang mudah. Ya, ada yang mudah. Ya, maka mungkin bagi dia untuk memperdalam qiraah. Ini sebagai misal. Dan dengan demikian pula kita katakan, kita mengetahui, kalau demikian mengetahui orang-orang yang memiliki kelebihan pada bidangnya. Kalau kita mau bertanya, maka bertanyalah kepada yang membidangi. Dari sini pula kita mengetahui tentang kejujuran seseorang. Kalau engkau akan berhukum dengan suatu perkara dalam bab qiraah, ambillah orang yang sebagai zurwah dalam hal ini. Nah, demikian. Kalau engkau mau berbicara tentang hadis, ambillah ahlul hadis. Kalau engkau akan berbicara fikih, dahulukan orang yang paling afqah. Artinya demikian, karena kita tidak mengetahui, karena mereka punya takhusus, spesifikasi ilmu yang lebih daripada yang lain. Kalau akan berbicara tentang rijal, dahulukan orang-orang yang mereka mutakhasis dalam jarh wa ta'dil. Jadi tidak semua orang kita tanya. Nah, bila di sini. Dan para thalabatul ilm yang mereka telah duduk di hadapan para masyayikh mengerti. Kalau fulan ini demikian, fulan demikian, fulan demikian. Tinggal kejujuran. Hati saya condongnya kalau fikih, sami Allahu liman hamidah begini. Kalau saya tanya kepada Syekh Albani, salah. Ya, sami Allahu liman hamidah seperti Syekh Mukbil. Wah, berarti nah, demikian. Tinggal kejujuran. Siapa yang mau, yang kita cari. Demikian. Paham sini? Barakallahu fikum. Ini dalam perkara fikih yang di sana memang wasit untuk ijtihad. Barakallahu fikum. Nah, ini. Jadi demikian. Jadi tidak wah ini begini saya punya syekh, saya punya enggak. Orang yang jujur dia akan mencari mana yang paling dekat dengan al-haq. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, wa tahris 'alal istiyad minal ilmi kulla yaumi, di halaman 25 kepada mata. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, dan aku nasihatkan kepada kalian untuk bersemangat alal izdiyad, menambah minal ilmi, daripada ilmu agama kulla yaumin, setiap harinya bertambah ilmu agama kita setiap harinya. Kata beliau, fa fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allah malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allah hadha al-kitab fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Rasulullah menyatakan tidak ada hasad, tidak ada iri yang maknanya ghibtah, yaitu iri namun tidak menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Maka tidak ada hal yang demikian melainkan pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang Allah berikan padanya harta, maka dia pun menginfakannya baik di malam ataupun siang hari, tidak peduli. Dan yang kedua, seorang yang Allah berikan padanya hadzal kitab, yaitu ilmu agama, dan dia melaksanakannya baik di siang ataupun malam harinya. Terus melaksanakannya. Yang seperti ini, inilah yang kita boleh untuk iri kepadanya. Balillahu azza wa jalla yaqul, bahkan Allah Ta'ala berfirman fi kitabihil karim, dalam kitabnya yang mulia, li nabihi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Maka katakanlah, dan nabinya memerintahkan, Rabbi zidni ilma, ya Rabbi, tambahkanlah bagiku ilmu agama. Di dalam ayat ini Allah tidaklah memerintahkan kepada nabinya meminta tambahan sesuatu, melainkan hanya meminta tambahan ilmu. Menunjukkan di sini pentingnya atau agungnya ilmu agama di atas yang lainnya. Sehingga di sini hendaknya seorang bersemangat untuk menambah faedah ilmiah setiap harinya. Dan hal tersebut bisa ditempuh dengan beberapa cara. Orang belajar ilmu agama bisa ditempuh dengan beberapa cara. Cara yang terbaik adalah dengan cara talaqqil ilmi an ahli. Kita mengambil ilmu, belajar langsung kepada ahlinya, musyafahatan, dengan hadir, di majalisul ilm ini demikian. Kalau tidak mampu, bagaimana? Wah, di sini enggak ada talim. Di sini sudahlah, saya enggak mau talim. Lah. Para ulama ditanya, bagaimana Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dulu ketika belajar, ditanya beliau. Tidak ada di tempat kami pelajaran yang disampaikan oleh para asatidah dari Ahlus Sunnah. Bolehkah kami menghadiri taklim ataupun pengajian-pengajian yang selain dari Ahlus Sunnah? Kata beliau, la, tidak. Ahlus Sunnah ghunya. Ahlus Sunnah itu sudah mencukupi bagi kalian, ya. Dan masya Allah, kalau antum tidak bisa hadir dalam majelis, kata beliau, antum bisa mendengarkannya secara langsung lewat radio. Karena beliau ketika itu talimnya disiarkan dalam website Mirath Anbiya, Idaah Radio Mirath Anbiya, dan itu bisa kita ikuti walaupun di Indonesia. Demikian. Antum tidak sempat hadir di sini. Sehingga yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk hadir, ya karena mungkin kesibukan dan sebagainya, tetap luangkan waktu dalam seharinya, waktu untuk belajar dengan cara istima'ul asyriqah, mendengarkan kaset-kaset, au qira'atu kutubi ulama'i ahli sunnah, membaca kitab-kitab ulama' ahli sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm ditanya, apakah seorang yang belajar melalui kitab-kitab ulama, ya, maka gurunya adalah setan? Jawabannya tidak. Selama dia membaca dari kitab-kitab ulama yang jelas, maka dia pun belajar kepada ulama tersebut. Karena kitab tersebut adalah itulah pembicaraan syekh yang dibaca oleh syekh demikian. Sehingga tetap yang namanya belajar walaupun dengan membaca kitab harus selektif. Nah, harus selektif. Kitab siapa ini yang kita baca? Karena kenapa? Innaha as-sanadu. Kata Ibn Sirin, as-sanadu indi minad din. Fanduru aman ta'khudu dinaku. Nah, sanad itu termasuk bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama. Nah, di sini harus dilihat. Kitab siapa yang kita baca? Kitab para ulama ahli sunnah. Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Nah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'an, ataupun yang masih hidup, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya, hafizahumullah jami'an, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Ini dengan cara demikian, imma dengan cara mendengarkan kaset-kaset para ulama, ataupun dengan cara kita membaca kitab-kitab mereka. Ini cara menambah faedah. Nah, atau yang lainnya, dengan cara kita bertanya kepada orang yang mengetahui ilmu. Ada permasalahan, tanya. Sehingga barakallahu fikum, betul-betul kita setiap harinya bisa menambah fawaid ilmiah. Nah, qala Syekh Muqbil rahimahullah, wa yahrusu 'alal intifa'i bima 'alim. Maka nasihat beliau selanjutnya, ini yang kadang terlupakan. Dan hendaknya engkau bersemangat, ya yahrutu. Seorang talib hendaknya bersemangat alal intifa, untuk bisa mengambil manfaat bima alima, dengan apa yang telah dia ilmui. Maknanya, setelah dia mengetahui ilmu agama, intifa mengambil manfaatnya adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Diamalkan. Setelah diketahui, diamalkan, inilah buah daripada belajar. Sehingga para ulama mereka sangat-sangat perhatian, sampai-sampai Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyusun sebuah kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi orang yang belajar ilmu agama adalah membuahkan amalan. Sehingga di sini, dan ini banyak orang terlalaikan, kadang yang penting sekedar belajar, mengamalkannya, saya sudah tahu kok. Mengamalkannya saya sudah tahu. Mana amalannya? Jadi bukan yang penting belajarnya, namun yang penting adalah belajar sudah tahu diamalkan. Yang belum mampu berusaha. Masih belum mampu terus mohon kepada Allah, jangan putus asa. Ini demikian. Allah Ta'ala berfirman, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah tunjukkan jalannya. Sekarang belum ketemu, jangan putus asa. Jangan suudzon kepada Allah, namun husnudzon terus. Berusaha, berdoa, insya Allah akan dimudahkan. Sehingga di sini, faqad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mencela orang-orang yang mereka mengetahui ilmu namun tidak intifa mengambil manfaat dengan ilmunya, yaitu dengan mengamalkan. Matsalul ladzina hummilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kama tsalil himar yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang mereka hummilu at-taurat, ya, mereka mengemban membawa Taurat, ya, dibebankan atau diberikan kepada mereka pengetahuan ilmu dari Taurat ahlul kitab. Tumalam yahmiluha, kemudian mereka tidak mau menggendongnya, tidak mau mengamalkannya. Makanya demikian, kama salil himar yahmilu asfara, seperti himar keledai yang membawa kitab-kitab. Nah, apa yang bisa diambil manfaat dari keledai ini? Saya bawa kitab, enggak. Sehingga di sini seorang yang faqih, kata Ibnu Rajab, innamal faqihu man amila bima alima. Sebenarnya orang yang faqih adalah orang yang dia itu mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Wa innamal jahil man la ya'malu bi ilmihi wa in kathara ilmu. Kalau tadi, innamal faqihu man amila bima alima wa in qalla ilmu, walaupun sedikit ilmunya. Dan hanyalah orang tersebut dikatakan bodoh adalah orang yang mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ada kemampuan, tidak diamalkan. Walaupun banyak ilmunya, tetap dikatakan bodoh. Tetap dikatakan bodoh. Kenapa demikian dikatakan bodoh? Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-jahlu jahlan, yang namanya bodoh ada dua. Yang pertama, la ya'rifu al-ilma bil kuliyah, orang tersebut tidak tahu sama sekali tentang ilmu agama, bodoh, jelas. Yang kedua, adamu tiba'il ilm, orang tersebut tidak mau mengikuti ilmu, mengamalkan ilmu, bodoh. Artinya sudah tahu ini jalan kebenaran, tidak diikuti. Sudah tahu ini jalan penyimpangan, malah diikuti. Nah, sehingga orang tersebut bodoh. Nah, ini sehingga barakallahu fikum, sehingga di sini orang tersebut hendaknya mengambil manfaat dengan ilmu yang telah dia ketahui. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'iru billahi min ilmin la yanfa. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ai al-ilmu la yu'malu bih, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Nasallahu alaihi wa afiyah. Ini nasihat yang keempat yang banyak di antara para talabatul ilm terlupakan, yaitu supaya mereka terus menerus namun dengan diiringi adanya amalan. Tentunya demikian, belajar dengan dapat dibarengi dengan adanya amalan. Yang sudah mampu diamalkan, yang belum ya kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, nasihat beliau rahimahullahu taala, ansahuka bitawadhu'i lillahi wa tarkil kibr. Aku nasihatkan kepada engkau untuk memiliki sifat tawadhu' lillah, merendahkan diri kepada Allah, wa tarkil kibr, dan meninggalkan sifat kibr, sombong. At-tawadhu' diterangkan atau dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Su'il al-Fudail ibn Iyad anit tawadhu, ditanyakan kepada Fudail ibn Iyad tentang tawadhu. Maka beliau menyatakan, faqala at-tawadhu an tahdha'u lil haqqi wa tanqadu lahu wa taqbaluhu mimman kan. Ya. Kata beliau, yang namanya tawadhu adalah kau merendahkan diri kepada al-haq, tunduk kepadanya serta menerimanya dari siapapun datangnya. Ini demikian. Waqila, dan dikatakan, at-tawadhu alla tara fi nafsika alla tara li nafsika fihi qimah. Faman yara fi nafsihi lahu faman yara linafsihi fihi qimatun falaysa lahu min at-tawadhu'i nasib, kata beliau. Yang namanya tawadhu adalah seorang tidaklah memandang pada dirinya ini ada nilai lebih. Tidak ada nilai? Nilai lebih. Maka barang siapa yang memandang dirinya memiliki nilai yang lebih, maka dia tidak memiliki bagian dari sifat tawadhu. Ini sifat tawadhu. Ini harus dimiliki oleh seorang thalabatul ilm. Kenapa? Karena dia menyadari wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim. Tentunya demikian, ya. Dan meninggalkan sifat kibar. Maka diterangkan di sini oleh Syarih, at-tawadhu simatul lil anbiya was salihin. Yang namanya tawadhu merupakan sifat perangai para nabi dan orang-orang soleh. Perangai para nabi dan orang-orang soleh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada seorang ya dari kalian yabghi ala ahadin, yaitu berbuat zalim, merasa bangga atas yang lainnya. Dan di dalam riwayat 6 Muslim yang lainnya dari Abu Hurairah, beliau menyatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Maka tawadhu ini ya tercakup padanya beberapa perkara. Mana qaul syekh tawadhu lillah, kata beliau syarih, makna ucapan syekh tawadhu kepada Allah yashmal mencakup tiga perkara. Orang yang bertawadhu mencakup tiga perkara. Yang pertama, qabulul haqqi wal khudu' li amrillahi azza wajalla. Orang tersebut menerima al-haq dan tunduk kepada perintah Allah. Sebagaimana kata Fudhal bin Iyad tadi, menerima al-haq dan tunduk kepada perintah Allah. Yang kedua, hifdzul janahi lil muslimin wa adamu ihtiqarihim, yaitu merendahkan sayap. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Jawanya andap asor, enggak tahu bahasa Sundanya apa itu. Pokoknya merendahkan diri kepada kaum muslimin wa adamu ihtiqarihim, dan tidak merendahkan mereka. Tidak merendahkan mereka. Masing-masing orang punya kelebihan. Fulan belajar nahwu enggak paham-paham, namun masya Allah dia orangnya karim. Nah, apa namanya? Ringan tangan, sedekah dan sebagainya. Fulan dia itu apa namanya? Dia itu belajar nahwu, apa namanya? Kadang elah punya sisi minus dari yang lainnya, namun punya kelebihan yang lain. Sehingga di sini tidak boleh bagi kita merendahkan satu dengan yang lainnya hanya sekedar apa yang kita merasa lebih darinya. Ini tidak ada. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang yang bertawadhu, apa merendahkan diri karena Allah, ini tadi akan Allah angkat. Yang kedua, yang ketiga, antamala dzalika liwajhillahi azza wajalla, yaitu kita melaksanakan sifat tawadhu ataupun juga tunduk kepada al-haq ini ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah azza wajalla. Ini sifat tawadhu harus dimiliki oleh seorang. Wa adamul kibr wa tarkul kibri, dan meninggalkan sifat kibr, sifat sombong. Yang namanya sombong menjadikan seorang diharamkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata beliau, wa ammal kibru fa huwa muharramun wa khatir, kata syarih. Adapun sombong ini adalah diharamkan serta berbahaya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min qala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya sebiji kecil daripada khardal, yaitu semacam biji sawi, berupa penyakit sombong, ya, berupa penyakit sombong. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'alaihi hasanan, dan seterusnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami senang memakai pakaian yang bagus, senang memakai sendal yang bagus, dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Wa innamal kibaru, yang dimaksud sombong adalah inilah hakikat perbuatan sombong. Al kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong, kesombongan adalah orang tersebut batarul haqq, iradul haqq. Menolak al-haq. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Inilah sifat sombong. Hakikat kesombongan, dia menolak al-haq. Ya. Bukanlah yang namanya nam tawadhu sekedar orang merendahkan diri kepada manusia namun menolak al-haq. Nam, ini namanya sombong padanya. Menolak al-haq namanya sombong. Dan juga ghamtun nas, merendahkan manusia, namanya sombong. Nah, inilah nam kategori sombong yang benar. Yang ditafsirkan oleh Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ini harus ditinggalkan oleh seorang talabatul ilm, bahkan muslimin pada umumnya. Nah, ini demikian. Dan Syekh di sini membawakan ayat. Qala Allah Ta'ala dalam matannya, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqqi. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-146, Syekh menjadikan dalil agar supaya kita bersifat tawadhu dan meninggalkan sifat sombong. Apa sombong tadi? Menolak al-haq, merendahkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bi ghairi al-haq. Akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang mereka itu sombong di muka bumi ini tanpa al-haq, tanpa kebenaran. Apabila mereka melihat seluruh ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti, la yu'minu biha, tidak beriman sama sekali. Wa yaru sabila rusdi, kalau melihat inilah jalan petunjuk, la yattakhidhu sabila, tidak mau mengikuti. Wa yaru sabilal ghayy, kalau melihat ini jalan-jalan penyimpangan, yattakhidhu sabila, justru diikuti. Orang kalau sombong demikian, ya. Yang demikian itu sebabnya diantaranya karena sombong, dan juga mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Wakan anhal ghafilin, dan mereka itu lalai dari Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan ayat ini. Sa'asrifu an ayati, akan kami palingkan dari ayat-ayat kami, yaitu tidak bisa mengambil pelajaran. Sama saja apakah ayat kauniyah, kejadian alam, adanya bencana alam, adanya musibah-musibah, tidak bisa memahami dia. Ini peringatan dari Allah. Sekedar bisa, wah, alhamdulillah saya selamat. Ya, alhamdulillah saya selamat, kan? Cuma gitu, gak bisa mengambil pelajaran. Apa yang terjadi? Kenapa di tempat yang seperti ini terjadi gempa? Apa sebabnya? Oh, ternyata adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan yang besar. Wajar kalau begitu kita takut. Nah, demikian. Baru dia bisa mengambil pelajaran. Kata Sa'di rahimahullah, orang tersebut dipalingkan dari ayat-ayat Allah, sama saja ayat kauniyah atau ayat nafsiyah yang terjadi pada diri sendiri. Lihatlah para ulama, mereka mengatakan, asautu rabbi, aku bermaksiat kepada Rabbku. Fa wajadtu atharuha fi dabati wa ahli. Dan aku dapatkan ternyata akibat buruk dari maksiat tersebut berpengaruh kepada kendaraan dan juga keluargaku. Nah, bisa mengambil pelajaran dari diri sendiri. Nah, ini demikian. Oh, saya gundah sebagainya, ya. Dicek ternyata, oh, saya tadi berbuat maksiat seperti ini. Bisa mengambil pelajaran dari diri sendiri. Naam barakallahu fikum. Demikian pula wa ayatul apa? Makru'at wa ayatul sam'iyyah atau kana qaul sini. Kata-kata Sa'di rahimahullah nanti cek dalam kitab tafsir Sa'di dan juga ayat-ayat yang sifatnya adalah yang dibaca Al-Qur'an, ayat-ayat yang dibaca Al-Qur'an ataupun juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memahami dengan baik. Siapa yang tidak bisa memahami? Orang-orang yang sombong. Tidaklah yang demikian dikarenakan Allah enggan memahamkan kepada mereka karena jiwa mereka yang tidak bersih. Jiwa mereka yang tidak bersih sehingga akhirnya dibalas oleh Allah kalau mereka melihat ayat-ayat Allah seluruhnya, bukti-bukti yang nyata tidak pernah beriman, tidak percaya. Mengetahui jalan petunjuk tidak diikuti. Akibatnya demikian. Orang yang menolak al-haq demikian. Melihat sabilal ghaib sudah tahu ya salah bagaimanapun tapi kan malah diikuti. Malah diikuti. Sebetulnya saya salah tapi gimana lagi? Malah diikuti. Ini demikian. Ya, yang demikian dikarenakan orang tersebut mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, demikian pula orang yang sombong. Dinasehati menolak. Bagaimana demikian dan seterusnya. Paham di sini? Inilah bahayanya sifat sombong. Dipalingkan dari bisa memahami tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian disebabkan karena kesombongan. Wa Mujahid rahimahullahu taala dan dari Mujahid rahimahullahu Ibnu Jabr beliau mengatakan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa meraih ilmu agama ini orang yang memiliki dua sifat. Mustahin, pemalu yang menghalangi dia untuk belajar. Sifat pemalu yang menghalangi dia untuk belajar. Tidak bisa belajar. Dan yang kedua, maka ini adalah malu yang madmum, malu yang tercela. Kalau pemalu yang menghalangi dia untuk melakukan kemaksiatan, itu yang mahmud, yang terpuji. Namun sifat pemalu, ya, orang yang memiliki sifat pemalu, ya, yang malunya itu menghalangi dia untuk belajar ilmu agama atau mengikuti al-haq, maka inilah tercela. Tercela. Tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian pula mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu ketika melihat Allah yang membawa al-haq fulan, siapa dia? Lebih rendah daripada saya dan seterusnya. Lihatlah Bani Israel. Allah kisahkan di dalam surat Al-Baqarah. Tatkala mereka meminta kepada para nabi-nabi mereka untuk dipilih seorang pemimpin yang memimpin mereka berperang di jalan Allah. Maka kata nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah telah memilih Talut untuk menjadi pemimpin bagi kalian. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Ini qalu anna yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. Kata mereka, bagaimana mungkin Talut yang miskin diangkat sebagai pemimpin atas kami? Ya. Dan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin, kami lebih mulia, kami lebih seterusnya. Ini mereka demikian. Talut tidak diberikan sedikit pun daripada keleluasan harta. Lihatlah, akhirnya tidak bisa mendapatkan faedah. Kesombongan yang ada pada mereka. Sehingga orang yang sombong pun demikian. Tidak akan belajar. Dan bisa mendapatkan ilmu. Terlebih, mayoritas, ya, ataupun sebagai ujian kadangkala. Orang yang mereka membawa ilmu agama. Belajar, kata Syu'bah kemarin, man talabal hadis aflas. Orang yang belajar ilmu agama mencari hadis lama-lama bangkrut dari sisi harta. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu fi qalbaini min jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua keinginan dalam satu rongga dada. Ingin dunia, ingin agama. Mesti salah satu terkalahkan. Orang yang dia itu mementingkan dunia, agamanya kurang. Orang yang mementingkan agama kadangkala diuji dunianya kurang. Ini, namun orang yang memiliki agama yaitu berbahagia dalam keadaan bagaimanapun, karena iktimadnya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda orang yang dia itu terlalu mengagungkan dunia, ketika terjadi keterpurukan, maka biasanya sudah kacau balau. Nah, kenapa? Karena iktimadnya kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini demikian. Sehingga di sini, nah, kita masuk kepada tanbih. Barakallahu fiik. Ini berkata, sekarang kita lihat di sini beberapa nukilan. Min aqwali salaf fi hadzal bab, diterangkan oleh Syarih Hafizullah Taala di sini. Di antara ucapan salafuna salih tentang bab tawadhu. Qala al-Fudail rahimahullahu taala, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Jurri dalam Akhlaqil Ulama dengan sanad yang hasan. Beliau menyatakan inna Allah azza wa jalla yuhibbul alim al mutawadhi'a wa yabghadu al alim al jabbara wa man tawadha'a lillah warasahu Allah al hikmah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai seorang alim, orang yang berilmu, mutawadhi', yang dia itu memiliki sifat tawadhu'. Dan Allah membenci seorang alim, orang yang berilmu, jabbar, namun sombong, merasa di atas terus. Nah, demikian. Ya. Allah tidak mencintai yang seperti ini, membencinya bahkan. Maka barang siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan wariskan padanya hikmah, ilmu-ilmu agama. Nah, dan sifat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Dan yang lainnya, ya, mengatakan, berkata Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Bilbar dan Khatib dalam Iqtida al-ilmi al-lil-amal dengan sanad yang hasan. Maka di sana kata Malik ibn Dinar rahimahullah, man ta'allama al-ilma lil-amal kassarahu, wa man ta'allamahu li ghairil amal zadahu fasra. Ini berbahaya. Barang siapa yang belajar ilmu agama dalam rangka untuk beramal, maka Allah akan kasar, patahkan rintangan-rintangan yang ada nantinya. Allah tebas rintangan-rintangan yang ada, menjadikan hatinya tunduk, mudah menerima al-haq dan sebagainya. Namun barang siapa yang belajar bukan dalam rangka untuk dia amalkan, mungkin karena model orang belajar macam-macam. Di antaranya orang belajar dalam rangka untuk beramal, istirsyad, mencari petunjuk, bimbingan, ataupun istihda, mencari hidayah orang tersebut belajar. Ada orang yang mereka belajar dalam rangka untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalau saya begini benar enggak ya? Benar enggak? Maka dia bukan yang pertama tentunya. Ada orang yang belajar dalam rangka mencari fitnah, perbedaan. Perbedaan. Oh sudah beda jelas, nah, seterusnya. Bukan yang pertama pula. Mana diantara bentuk-bentuk orang yang belajar yang akan mendapatkan hidayah? Yang pertama, orang yang dia itu belajar dalam rangka untuk diamalkan, mencari bimbingan. Sehingga dikatakan oleh Malik ibn Dinar di sini, man ta'allamal ilma lil amal kasarahu. Allah, barang siapa yang belajar ilmu agama untuk diamalkan, Allah akan patahkan rintangan-rintangan yang ada. Dan barang siapa yang belajar dalam rangka bukan untuk diamalkan, zadahu fakhra, menjadikan orang tersebut ditambahkan padanya bangga diri, kesombongan. Lihatlah, ya, Allah berikan ilmu padanya, namun apakah bermanfaat? Tidak. Bermanfaat tidak. Sehingga Syekhul Islam dalam beliau, yaitu Lamiyah beliau, Nazam Lamiyah beliau, ditanya oleh seorang tentang akidah beliau. Apa akidahmu? Karena orang tadi belajar macam-macam motifnya. Maka kata beliau, ya man yas'alu an akidati wa madhabi. Wahai orang yang bertanya tentang akidah dan madhabku itu apa? Ya, maka kata beliau, diingatkan, ruzikul huda mandil hidayati yas'alu. Akan diberikan hidayah orang yang dia itu, ruzikul huda diberikan hidayah, man lil apa? Ruzikul huda Man lil hidayah yas'al. Orang yang dia itu bertanya, mencari, belajar dalam rangka untuk mencari hidayah. Ini yang akan diberikan hidayah. Antum bertanya tentang ilmu agama, antum bertanya tentang hukum seseorang dan sebagainya dalam rangka untuk apa? Nah, tadi kita kata ini alufannya. Ditanya, wah, berbeda ternyata. Ya. Mencari apa untuk diamalkan? Untuk di apa namanya? Cari perbedaannya atau mencari pembenaran. Nah, ini demikian. Nah, maka yang bagus adalah yang pertama. Yang dia itu lil hidayati yas'al. Bertanya dalam rangka untuk istirsyad, istihdad, mencari hidayah ataupun mencari bimbingan untuk diamalkan. Sehingga di sini kata Malik bin Dinar, kita ulangi terus, man ta'allama al-ilma lil amal kasarahu. Barang siapa yang belajar dalam rangka untuk belajar ilmu dan untuk beramal, Allah akan patahkan rintangan-rintangannya. Sekarang belum mudah. Jangan sampai menghalangi kita. Kita belajar dalam rangka untuk beramal. Saya masih ada penghalang dan sebagainya. Terus belajar, belajar, belajar hingga akhirnya Allah akan mudahkan. Yang namanya iman meningkat dengan ketaatan. Justru dengan dia berhenti belajar, berarti dia menghilangkan, menjauh-jauh dari ketaatan. Lama-lama malah berkurang iman itu lemah. Ini demikian, ya. Sebagai misal, seorang masih merokok, biasanya gitu, ya. Saya mau taklim malu, kenapa masih merokok? Khawatir menjadi cacat bagi manhaj salaf, enggak? Manhaj salaf tidaklah akan cacat. Yang cacat diri antum nantinya. Terus belajar, datang, meningkat, masya Allah, meningkat, keimanan terus meningkat. Mudah bagi dia meninggalkan. Bukan karena alasan kesehatan, bukan karena alasan malu, bukan karena, namun apa? Karena Allah memang mengharamkan dan aku takut kepada Allah, mudah ditinggalkan. Ini mujarrab, sudah apa terbukti. Beberapa saudara kita yang demikian terus bertahan dia, namun ketika dia sudahlah saya malu, saya enggak ngaji sajalah, akhirnya justru semakin jauh. Ini demikian. Hendaknya seorang tersebut bertahan. Kalau dia untuk amalkan terus, tanbih, maka peringatan. Peringatan. Laisa man minat tawadu ittakasul anit ta'limi wa da'wati mal kudrah. Bukanlah termasuk sifat merendahkan diri. Tawadu, orang tersebut malas untuk mengajarkan ilmu agama dan berdakwah bersamaan adanya kemampuan. Dia mampu untuk berdakwah. Kadangkala berbeda ya, berbeda dengan takdim orang-orang yang a'lamin, mendahulukan orang yang lebih alim dari mereka. Ini beda. Sekarang orang tersebut punya kemampuan. Orang tersebut punya kemampuan dan tidak ada yang diminta. Berdakwah, mengajarkan dan sebagainya, tidak ada yang lain. Wah, enggaklah. Saya enggak mau, saya padahal dia punya kemampuan. Paham ini? Maka ini bukanlah bagian dari sifat tawadhu. Bukan maknanya tawadhu seorang tersebut malas dan juga menolak untuk mengajarkan serta berdakwah bersama ada kemampuan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Innallaha yabghadul muhtalal fakhurul bakhil bihi." Allah Subhanahu wa taala ini membenci orang-orang yang muhtalal fakhur, orang-orang yang sombong, berbangga diri, dan dia itu bakhil dengannya, dengan ilmu agama. Oh, kalau saya sudah tahu, coba diajarkan. Wah, enggaklah, saya masih. Demikian seterusnya. Wahada katsiran, dan ini banyak sekali. Wahada katsiran ma yaqau 'inda ba'dinn nas. Ini banyak terjadi pada sebagian manusia. Annahu yabkhalu bima 'indahu minal ilmi wa yahtalu bihi. Mereka bakhil, tidak mau menyebarkan ilmu yang telah dia raih. Namun dia yakhtalubi, berbangga. Saya sudah tahu kok, saya sudah tahu. Belajar enggak, berdakwah enggak, yang penting diri sendiri. Amalannya pun tidak nampak. Ini banyak ya, yang terjadi seperti ini. Waditu dhalika tawatu fitolabihi wa badlihi wa takarrum bidhalik. Dan kebalikan dari hal tersebut, tawatu yang terpuji adalah orang tersebut merendahkan diri dalam mencarinya. Ada orang walaupun mungkin apa namanya Dia itu dari sisi tertentu lebih lemah darinya, namun punya kelebihan. Dia rendahkan diri, cari dirinya. Lihatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari golongan yang mulia. Dengan tawaduknya masih mau mencari ilmu ataupun hadis yang tidak dia dengar dari Rasulullah secara langsung, dimiliki oleh sahabat Anshar. Datang ke rumahnya, diketuk, sedang tidur. Beliau menunggu di depan pintunya sampai tertidur pula. Hingga akhirnya terkejutlah sahabat Anshar tatkala membuka pintu didapatkan adanya putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan, dia bin ammi Rasulillah, wahai putra paman Nabi, apa yang Anda inginkan? Kenapa sampai-sampai Anda itu datang? Cukuplah Anda memberitahukan kepadaku sehingga aku datang kepadamu. Kata beliau, la innamal ilmu apa? Al ilmu yutalayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kita ditimba, coba bahasanya apa? Menimba ilmu. Kalau nimba kan begini ya, bukan disiram ilmu, namun menimba ilmu, kan demikian. Jadi selaras dalam bahasa Indonesia, ilmu itu ditimba, bukan disiramkan. Itu yang demikian. Jadi barakallahu fikum. Sehingga di sini termasuk yang tawadhu yang terpuji adalah di sini, yang kebalikan dari tawadhu yang tercela tadi adalah tawadhu yang terpuji, yaitu seorang merendahkan diri dalam mencarinya, wa batlihi di dalam menyampaikannya. Tawadhu wa takarrum ilaihi bidzalika, dan orang tersebut dia memuliakan dengan apa namanya takarrum, berdermawan dengan apa namanya ilmu yang telah dia miliki, yang dia miliki. Ini dalam fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 14 halaman 213. Ini nasihat beliau yang kelima, dan insyaallah di siang hari nanti kita masuk pada nasihat yang keenam. Ini yang mudah kita baca di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bisa intifa' bima 'alimna, dengan apa yang telah kita ilmui, dengan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari, karena sesungguhnya ilmu tersebut tidaklah dipelajari melainkan dalam rangka untuk diamalkan sebagai konsekuensi daripada orang yang berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa barakallahu fiik.